tentang imunisasi, secara umum dia tidak mengapa dan diperbolehkan oleh para ulama kita. Karena itu tindakan untuk terhindar seorang muslim dari bakteri atau penyakit tertentu yang dikhawatirkan, virus atau apa. Secara umum, kalau yang ditanyakan tentang imunisasinya diperbolehkan. Dan itu banyak. Makanya Rasulullah SAW memberi keutamaan atau anjuran makan kurma, ajwa dalam riwayat, 7 biji agar terhindar dari sihir. Ini kan sama seperti imunisasi, sihir belum kena kamu. Supaya tidak kena, makanlah kurma ini. Kan sama. Imunisasi pun begitu. Disuntikkan supaya kamu tidak terkena penyakit ini. Apa bedanya? Kamu baca surat ini, kamu baca ayat kursi, dikir-dikir pagi siang agar kamu tidak terkena godaan syaitan. Anakmu kamu bacai uidzuka bikalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hama wa min kulli ain lama, agar terhindar selamat dari gangguan syaitan, mata yang jahat. Begitulah syariat membolehkan. Nah,